Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umwal. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita sampai pada bait syair dari perkataan mu'alif rahimahullah, wa kilta yadayhi bil fawadili tanfakhu, dan kedua tangan Allah dengan keutamaan-keutamaan tanfakhu banyak memberikan. Kedua tangan Allah terbentang banyak memberikan anugerah kepada seluruh makhluknya. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa sifat tangan adalah sifat yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tangan adalah sifat dzatiyah, sifat yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang menunjukkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 64, yang Allah mengatakan, wa qalat al-yahudu yadullahi maqlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu pelit, Allah itu kikir, kata orang-orang Yahudi. Kata Allah, ghullat aydihim, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka tersebut. Perkataan bahwa tangan Allah terbelenggu ini mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberikan infak, nafkah, anugerah kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat tangan baginya. Di dalam ayat ini ada dalil yang jelas yang menunjukkan sifat tersebut. Dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang sifat tangan. Di antaranya Rasulullah mengatakan, yatwillahu ta'ala as-samawati biyaminihi wal-arda biyadihil ukhra. Allah melipat langit-langit yang tujuh dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangannya yang lain. Allah melipat, Allah menggenggam langit-langit yang tujuh dengan tangan kanan, dan yang lain menggenggam bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dengan jelas hadis menyebutkan sifat tangan, menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa sifat tangan itu adalah sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan sifat tangan bagi Allah dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan Ijma', dari para ulama. Qala rahimahullah, wal ayatu dalilun sarihun fi ithbati sifatil yadain sifatan dzatiyatan taliku bi azamatillahi wa jalalih. Dan ayat ini, ayat 64 dari surat Al-Ma'idah, dalilun sarihun, dalil yang sarih, yang jelas, yang menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah. Dan itu adalah sifat dzatiyah. Apa makna sifat dzatiyah? Sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat tangan ini sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, ini adalah sifat yang hakiki, yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. La tashbiha wa la tamthila wa la tahrifa wa la ta'tila wa la ta'wila. Sifat tangan yang layak bagi keagungan Allah itu tidak ada penyerupaan, tidak ada tamtsil, artinya sifat tangan atau tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Wala tahrif, tidak pula dirubah. Oh, maksudnya tangan adalah iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat atau al-qudrah, bukan. Tidak dirubah. Wala ta'tila, tidak pula menolak. Oh, kalau Allah punya sifat tangan berarti apa? Ini seperti makhluk. Tidak mau menerima sifat tersebut. Wala ta'wila, demikian juga tidak ditakwil. Wajat, di sini beliau menjelaskan bahwa sifat tangan bagi Allah adalah sifat yang hakiki dan tidak boleh bagi kita menyerupakannya dengan tangan makhluknya. Tidak boleh merubahnya, tidak boleh menolaknya, dan tidak boleh menafsirkan dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'atil yadu bi lafdil ifrad. Dan kadang sifat tangan ini datang dalam bentuk mufrad, yadun. Kama fi qoulihi Azza wa Jal, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Tabarakalladhi biyadihal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci, alladhi, yang biyadihi, di tangannya, biyadihi, yadun, lafadz mufrad, di tangannalah al-mulku, kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah adalah maha mampu atas segala sesuatu. Di sini tangan dengan lafaz mufrad, biyadihi. Wa qala azza wa jal yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, yakni kisahnya para sahabat yang melakukan bai'ah, bai'atul ridwan. Di sini Allah menyebutkan tangan dengan lafaz mufrad yadullah, yadullahi. Ini yang pertama, lafaz tangan dalam bentuk apa? Mufrad. Wa ja'at bil lafdzil jam'i, dan kadang datang dalam bentuk jamak. Kama fi qoulihi azza wa jalla, sebagaimana dalam firman Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka dari apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami dari kenikmatan. Aidina, aidi jamak dari yadun. Di sini lafadznya apa? Jamak. Fahum laha malikun. Maka mereka laha terhadap nikmat apa yang telah diciptakan oleh Allah, apa yang telah dilakukan oleh tangan Allah, malikun, mereka menguasainya. Kenikmatan tersebut Allah berikan kepada mereka dan mereka yang memilikinya. Lafaz tangan dengan jamak. Qala wa tawjihul ifradi kay yattafiqa ma ayatil maidah bal yadahu mabsutatan. Dan taujih dari lafadz mufrad supaya sama dengan ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan, huwa anna kalimata yadin mufradun mudhaf. Sesungguhnya kalimat yadun di sini mufrad, tapi diidhafahkan yadu Allahi, yadullahi. Ini mufrad mudhaf, yadun mudhaf, dan Allahi mudhafun ilaih. Biyadihi, yadihi, yadi mufrad mudhaf, hi mudhafun ilaih. Wal mufradul mudhaf ya ummu, dan mufrad mudhaf, mufrad yang diidhafahkan ini ya um, ini umum. Fayatanawalul wahida wal itsnaini wal jam'a, maka mencakup tunggal, musanna dan jamak. Kenapa? Mufrad mudhaf ini umum. Fayadun mufradun mudhaf wa lafdul jalalati fi qawli subhanah yadullahi fawqa aydihim mudhafun ilaih. Yadun mufrad, Allah lafdul jalalah mudhaf ilaih, yadun mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wa fi qawlihi tabarakalladhi biyadihi, biyadihi takulu yadu mudhaf wa dhamir mudhafun ilaih, biyadi, yadi mudhaf, hi mudhafun ilaih. Fala yakhtalifu ma'a qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan bal yattafiq. Maka tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan antara kalimat tersebut dengan firman Allah bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bal yattafiq, bahkan apa? Sama. Bahkan apa? Sama. Likaunihi yutlaku alal mufrad wa alal isnain wa alal jam'i, dikarenakan apa? Mufrad mudhaf ini diitlakkan kepada mufrad, musanna dan jama'. Wa amma maji'u lafdil yaddi majmu'an fi qawlihi ta'ala, adapun lafad yad datang dalam bentuk jamak sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, faja'at majmu'atan huna lil musyakalah bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini datang dalam bentuk jamak di sini lil musyakalah. Ini menunjukkan yang apa? Musyakalah, yang semisal di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Aidi mudhafun wa na mudhafun ilaih. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Falamma kana dhamirun na addalu ala ta'zim yufidu al-jam'ah. Dikarenakan lafaz na ini menunjukkan atas ta'zim, pengagungan, sebagaimana kita kalau kita katakan kadang saya, kadang kita. Kita banyak, tapi tujuannya untuk apa? Pengagungan, walaupun sendiri orangnya. Tujuannya untuk mengagungkan. Lafadna menunjukkan atas ta'zim, pengagungan. Yufidul jama, dan ini memberikan faedah jama. Ja'a lafdul aidi majmu'an min ajlil musyakalah. Datang lafad aidi dalam bentuk jama, tujuannya apa? Min ajlil musyakalah. Ini tujuannya adalah agar sama, semisal. Idan fala ta'arudu bainan nusus allati ra'id. Jika demikian, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di antara nas sebagaimana yang engkau lihat. Kadang lafaz mufrad, kadang musanna, dan kadang jamak. Wallati tufidu anna lillahi tabaraka wa ta'ala yadainil itsnain taliku bi 'azamatihi wa jalalihi ka ghairiha minas sifati dzatiyah sifatul kamal wal jalal. Yang itu semua, nas-nas itu semua memberikan faedah. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi memiliki dua tangan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, sebagaimana sifat-sifat zat yang lain, sifat yang sempurna dan sifat yang mulia. Allati la yajuzu fiha tasbihu wala ta'tilu wala ta'wilu wala takhrifu wala tamthil, yang tidak boleh dalam perkara sifat-sifat Allah menyerupakan, menolak, menta'wil, menafsirkan dengan bukan yang dimaukan oleh Allah. Tidak boleh pula merubah, dan tidak boleh pula tamtsil. Berarti harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak dan pantas bagi Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Di dalam ayat, demikian juga dalam hadis, disebutkan apa? Kedua tangan Allah. Mungkin ada yang bertanya, kedua tangan ini tangan kiri atau tangan kanan dengan tangan kiri atau bagaimana? Disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah mengatakan kilta yadaihi yaminun. Kedua tangan Allah adalah yamin, adalah kanan. Kedua tangan Allah adalah yaminun. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan bahwa kedua tangan Allah, Allah memiliki dua tangan dan keduanya adalah yamin. Sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi dan hadis yang lainnya. Qala rahimahullah, wa qad jaa fil hadis anna Abu Hurairah qala, dan telah datang dalam hadis Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samaa'a bi yaminihi thumma yaqul anal maliku aina mulukul ard. Muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, saya adalah Raja Al-Malik, saya adalah penguasa. Aina mulukud dunya, di mana para penguasa-penguasa dunia? Semuanya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala syai'a min sifatil khaliqi tushbihu sifatil makhluq. Maka tidak ada sesuatu pun dari sifat khaliq, sifat Allah, yang menyerupai sifat makhluk. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, di antaranya sifat tangan. Bal sifatul khaliqi taliku bi jalalihi wa bi kamalihi wa sifatul makhluqi taliku bi halihi. Bahkan sifat khaliq, sifat Allah, layak dan pantas bagi kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah. Sifat Allah, sifat yang layak bagi Allah, yang pantas bagi Allah. Dan sifat makhluk, itu yang layak bagi keadaan makhluk tersebut. Makhluk ini dhaif berarti memiliki sifat yang lemah, yang kurang. Wahiya qa'idatun mutarridatun anna kulla ismin lillahi wa kulla sifatin lahu la yushbihu syai'an min asma'in wa sifatil min asma'i wa sifatil makhlukin. Dan dia adalah kaidah yang baku. Di sana ada kaidah yang baku yang tidak berubah. Apa itu kaidahnya? Sesungguhnya semua nama milik Allah, sesungguhnya semua nama milik Allah dan semua sifat milik Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari nama-nama dan sifat makhluk. Nama-nama Allah tidak sama, tidak serupa dengan nama makhluk. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk sedikit pun. Tidak ada yang sama. Wala tashtariku illa fil lafzi faqat, dan tidak ada perserikatan kecuali dalam lafaz saja. Tangan dengan tangan itu yang berserikat. Tangan kadang dipakai disebutkan untuk tangan Allah, kadang dipakai untuk tangan makhluk. Berserikat dalam lafaz, lafaz saja. Fa yuqalu lil makhluqi yadun mathalan kama yuqalu lil khaliqi yadun. Maka dikatakan untuk makhluk tangan contohnya, sebagaimana dikatakan untuk khaliq yadun. Wa yuqalu lil khaliqi sam'un wa basarun wa lil makhluqi sam'un wa basarun. Dan dikatakan untuk khaliq Allah itu sam'un, pendengaran, wa basarun, dan penglihatan, dan untuk makhluk sam'un, pendengaran, wa basarun, dan penglihatan. Walakin, akan tetapi sam'ul khaliqi wa basaruhu tabaraka wa ta'ala sifatu kamalin wa jalalin. Akan tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah yang maha suci dan maha tinggi adalah sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Wa sifatul makhluki sam'uhu wa basaruhu taliku bihalihi. Dan sifatnya makhluk, pendengarannya, penglihatannya, itu yang layak bagi keadaan makhluk tersebut, yang pantas bagi makhluk tersebut. Masbuqatun bil adam wa ya'ti 'alaihal fana. Sifat pada makhluk apa? Didahului oleh tidak ada. Kenapa? Karena makhluk sebelumnya tidak ada. Seperti kita, dulunya ada, dulu tidak ada. Kita punya sifat sebagaimana zat kita. Zat kita dulunya tidak ada, sifat yang ada pada kita juga dulunya tidak ada. Wa ya'ti 'alaihal fana, dan datang kepadanya, kepada makhluk, apa? Al-fana, rusak. Sebagaimana kita dulu tidak ada, sekarang ada, kemudian nanti menjadi rusak, mati, binasa. Demikian juga sifat kita, sifat yang ada pada kita, dulu tidak ada, sekarang ada, dan nanti akan hilang, akan binasa. Ini makhluk. Wa yatra'u 'alaihal 'atab, dan masuk kepadanya kerusakan. Bi khilafi sam'il khaliqi wa basarih, berbeda dengan pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Fa innahuma sifatu kamalin wa jalalin kadzatihi tabaraka wa ta'ala kama aslaftu qariban. Maka sesungguhnya keduanya, pendengaran Allah dan penglihatan Allah, adalah sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan sebagaimana zat Allah. Zat Allah itu sempurna, zat Allah itu mulia, maka demikian juga sifat Allah sempurna dan mulia sebagaimana yang telah aku sebutkan baru saja. Kata beliau rahimahullah, di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat makhluk adalah sifat yang sebelumnya tidak ada dan akan musnah, akan rusak dan akan hilang sebagaimana zatnya makhluk. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, walaupun di dalam lafaz sama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.